بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab adab al-khadim. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis Abu Mas'ud. Ya, hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Siapa nama Abu Mas'ud? Man yujib? Man ismuhu? Siapa namanya? Lupa. Naiban. Nah iya, berarti kan tidak nyatet. Yarman. Siapa namanya Abu Mas'ud? Siapa namanya? Yang tahu angkat tangan. Siapa namanya? Had. Uqbah bin Amr, ya. Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Dikenal dengan Abu Mas'ud Al-Badri. Tayyib. Mengapa disebut Al-Badri? Kenapa disebut Al-Badri? Apa beliau termasuk yang ikut perang Badar? Had. Nama satu tempat ya, yang beliau pernah singgahi di sana sebut Badr, kemudian dikenal dengan nama tersebut. Ya. Naam. Ala kulli hal, ya. Ini bukti bahwa semangat kita di dalam thalabul ilm masih lemah, ya. Semangat kita masih amat sangat lemah. Ya, dibandingkan dengan pendahulu kita. Ya, harapannya tidak usah muluk-muluk seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Waqi atau Hajjaj, ya. Zaid bin Salamah. Setidaknya antum mau murojaah dars saja sudah luar biasa, ya. Istimewa sudah. Durus yang sudah antum pelajari bukan hanya sekedar berupa tulisan. Memang tulisan penting. Ya, ilmu itu ditulis, ilmu itu didengar, ya. Dan ilmu itu dihafal. Jangan salah, seorang talibul ilm butuh menghafal. Di masa-masa kita masih diberikan kesehatan, maka manfaatkan. manfaatan kesempatan tersebut, terutama antum yang masih muda, masih seger, ya, belum ada penyakit, artinya belum ada beban, ya. Tidak ada beban yang membebani antum, justru orang tua antum membiayai antum untuk belajar, mestinya antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang kemudian dalam rangka menjaga nikmat tersebut, sehingga tidak dicabut nikmat ini, antum berusaha, berupaya, ya. Ketika diberikan mani' min mawani' al-ilm, ya, kita akan terasa kelak, ya. Banyak mawani' itu, banyak, ya, perkara yang menghalangi kita untuk belajar. Utamanya syaitan, ya. Utamanya syaitan. Termasuk diantaranya adalah keluarga, termasuk diantaranya intinya syaitan masuk dari banyak jalan. Wa illa sebagaimana antum ketahui, talabul ilm ini adalah sebuah ibadah yang tidak akan terputus sampai akhir hayat kita. Ya. Sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilm minal mahad ila lahad, ya, sampai mati. Tidak boleh terputus, ya. Tidak boleh terputus. Ini jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke surganya. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan sebetulnya bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur semangatnya antum belajar di sini. Ya. Tidak ada kata bagi seorang talib ilm, ya, terlalu banyak kesibukan, ya lah. Seorang talib ilm waktunya amat sangat berharga, ya. Dari pagi sampai pagi lagi, ya. Demikian seharusnya seorang penuntut ilmu. Sebagaimana para a'immah, mereka sedikit tidur. Sedikit tidurnya mereka. Tidak jarang sebagian mereka tidur hanya 1 jam atau 2 jam dalam malam-malamnya. Waktunya penuh dengan belajar. Terkadang lalai, lupa mereka terhadap keluarga mereka karena terlalu menikmati lazatnya talabul ilm. Ya. Saking merasa nyamannya dengan menghadapi masalah demi masalah, yaitu masalah, masail-masail ilmiah, pembahasan demi pembahasan. Oh iya, kemarin menemukan sebuah hal, berusaha untuk memecahkan hal tersebut. Demikian seorang talib ilm. Yeah. Antum diminta untuk murojaah saja masih berat. Ya, yeah, masih berat. Ya, yeah. Ini masa-masanya antum. Ya, maksimalkan dengan hifz, utamanya hifzul Quran. Ya. Yeah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qiyamah, fattabi' Qur'ana, ya, ikutilah Qur'annya. Ikutilah Qur'annya, dikatakan oleh sebagian ulama maknanya fattabi' Qur'ana yaitu al-hifz, dihafal Al-Qur'annya itu. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad, maka kita diperintahkan untuk mengikuti. Maknanya untuk menghafal. Untuk menghafalkan Al-Quran. Begitu juga sunnah, ya. Begitu juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diminta untuk kita menghafalnya. Bukan hanya ayat-ayat Quran saja, ya. Sunnah-sunnah Nabi SAW pun juga demikian. sebagaimana Nabi SAW menyatakan nadzarallahu imri'an. Ya. Artinya pujian Allah Rasulullah SAW terhadap mereka, orang-orang yang menghafal sami'a maqalati fawa'aha, yang mendengar ucapanku kemudian dia simpan, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Ya. Dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah senang. Ya. Berbunga-bunga mereka, orang yang demikian. Nasiha lillah wa fillah, sebagai nasihat karena Allah, utamanya untuk anak sendiri, artinya anak juga butuh untuk belajar, dan juga antum sekalian, ya, dan juga antum sekalian akan tiba masanya antum nanti menyampaikan ilmu, karena memang diantara kewajiban seorang talib ilm adalah yang pertama dia belajar, termasuk di bawah belajar tadi, termasuk di dalamnya menghafal, termasuk di dalamnya bersabar duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya. Kemudian juga setelahnya kita dituntut beramal. Ketika tidak, maka kita terancam dengan neraka. Ya, kita tahu kemudian tidak kita amalkan. Kemudian termasuk padanya setelahnya kita menyampaikan, ya, menyampaikan ilmu. Ketika Anda adalah seorang talib ilm, belajar dari ilmu yang kecil hingga besar, maka kewajiban Anda adalah belajar dan mengajarkan juga sebagaimana Anda belajar. Ya. Beda halnya dengan orang-orang awam. Orang-orang awam mereka tidak belajar ilmu, maka kewajiban mereka terbatas. Ima mungkin nyediakan darahim, ya, nyediakan uang, nyediakan fulus untuk mengadakan kajian-kajian, atau mungkin membeli buku-buku, atau mungkin bantu untuk membangun masjid sehingga di sana terdapat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah ilmu. Ya. Namun seorang talib ilm yasbir, bersabar dengan berbagai macam jenis adhiyah, gangguan. Artinya syaitan lan yaskut, tidak akan pernah diam untuk mengganggu, untuk membisiki para penuntut ilmu. Ya, termasuk di antara bisikan syaitan dan tazyinnya syaitan, hiasan syaitan, Anda dibisiki dengan apa? Dibisiki dengan sibuknya Anda dengan, oh sana sibuk tamkin, sibuk setor, nanti persiapan ini, persiapan itu. Ya, termasuk itu. Tipu daya syaitan, tazyinnya syaitan, hiasan syaitan kepada para talabatul ilm. Ya. Nanti ada asar, ada murojaah, Anda belum persiapan. Ya. Coba antum semua hitung. Nah, Iban, coba dihitung. Dari pagi ba'da subuh sampai malam. Sampai jam 9 sampai jam 10. Berapa banyak waktu luangnya? Berapa jam Iban tidur? Ba'da zuhur sampai asar. Di cela-cela itu. Ya, di cela-cela itu berapa banyak mainnya? Berapa jam mainnya? Berapa jam waktu duduk di maksaf? Ya. Artinya dalam 12 jam kita aktif, ya, paling tidak di cela-cela itu kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dengan tujuan dan niat yang pertama mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian yang kedua memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. dipupuk lagi semangatnya. Dipupuk lagi semangatnya. Baru berapa hari yang lalu. Murojaah, jangan nunggu tahu hari ini dars pelajaran ini. Takut ditanyai, akhirnya baru murojaah. Jangan. Ya. Kapan kita diberikan kesempatan, waktu luang, waktu senggang, kita gunakan untuk murojaah apapun itu. Baik itu hifdzul Quran, baik itu murojaah hifdzus sunnah, begitu juga memurojaah masail-masail, pembahasan-pembahasan yang sudah kita pelajari. Ya. Maka usi nafsi wa iyyakum, kami mewasiatkan untuk diri kami dan antum sekalian untuk senantiasa bersemangat al-hirs fi tahsili al-ilm, bersemangat untuk mendapatkan ilmu, ilmu yang datangnya dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kira-kira ada yang hafal hadisnya? Satu. Kemudian enggak ada lagi. Masa perlu ditunjuk setiap dars ya. Tayyib, satu. Insyaallah pekan depan tiga ya. Yang belum, adnan sudah, miksam satu. Ya, kemudian yang kedua siapa? Langit, ya. Yang kedua langit. Yang ketiga siapa itu? Siapa namanya? Iqbal, Jibril, ya. Siap Jibril ya. Taib. Insyaallah pada pertemuan depan, hari Senin insyaallah, atau nanti dilihat dari apa dihafal ya. Thayyib. Naqra ayat, tafadhal Arman. Bismillah. Kultu barakallahu fik. Jazakallah khair. Baik. Naam, kita lanjutkan. Kita baca kembali bab yang terakhir kita baca, karena belum sempurna kita membahasnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, babun la takul qabbahallah wajha. Bab, jangan engkau menyatakan Allah menjelekkan wajahnya. Naam. Ini adalah cacian, ya, cacian, celaan, yang dimana Islam betul-betul berlepas diri, ya. Islam betul-betul melarang kita untuk mencaci orang lain, mencela orang lain, ya. Di dalam sekian hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan, ya, bahkan melarang dari celah mencela. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah menyatakan, inna arba riba an yastatila ar-rajul fi syatmi akhihi, ya, wa inna akbar al-kaba'ir an yashtima ar-rajul walidayhi, qalu kayfa yashtimuhuma ya Rasulullah, qala yashtimu ar-rajul fayashtimhuma. Naam. Kata Rasulullah, sesungguhnya riba yang paling riba, ya, yang paling berbahaya adalah seseorang mencela saudaranya. Ya, seseorang mencela saudaranya. Dan dikatakan termasuk dosa besar, yang besar, yang terbesar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Rasulullah pun ditanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yashtimur rajul, ketika seseorang mencela orang lain atau mencela kedua orang tua daripada orang lain, maka kedua orang tuanya pun dicela, ya, karena sebabnya orang tuanya dicaci, dicela. Naam. Ya, di dalam hadis ini sangat jelas dan gamblang, ya, bahwasanya agama kita melarang kita untuk cela mencela, caci mencaci, ya, termasuk mengucapkan jelek wajahmu. Ya, ini dilarang di dalam Islam. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal mu'min bita'an." Bukanlah seorang mukmin itu ta'an, yaitu ta'an dia mengenai saudaranya dengan mencaci, dengan menjelekkan saudaranya. Wala la'an, begitu juga seorang mukmin itu bukan tukang la'an, tukang melaknat, mendoakan kejelekan kepada saudaranya sesama mukmin. Wala fahishil qaul atau wala fahish wala albadhi, begitu juga ucapannya bukanlah seorang yang berkata-kata keji. Seorang mukmin ini berkata-kata jelek, ini adalah sifat seorang mukmin. Mukmin adalah yang senang dengan ucapan kata-kata yang baik, dengan kalimatut thayyibah, ya, dengan doa. Ketika kita berseteru dengan orang lain, kita katakan Allah yahdik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu, ya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat thayyibah, bukan dengan cacian jelek, apalagi semacamnya binatang yang disebut na'udzubillah, nas'alullah as-salamah. Banyak, ya, di zaman sekarang ini menyebut dengan berbagai macam jenis binatang kepada saudaranya, ditujukan kepada saudaranya, na'udzubillah. Ya, ini bukanlah termasuk petunjuk Islam. Qala haddatsana Hajjajun, qala haddatsana Ibnu Uyainah, an Ibni Ajlan, an Sa'idin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la taqulu qabbahallahu wajha. Dari Hajjaj, beliau berkata kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan, dari Ibnu Ajlan, yaitu Muhammad bin Ajlan, qala an Sa'id al-Makburi, Sa'id bin Abi Sa'id, ya, al-Makburi, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah, dari Nabi, janganlah kalian menyatakan qabbahallahu wajha, ya, Allah jelekkan wajahnya, ya. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, ya, ini hadis setelahnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Yaman bin Akhnas, ya, Imam Al-Hafiz, dikenal dengan Abu Ja'far Al-Musnadi, ya, dikenal dengan Abu Ja'far Al-Musnadi Al-Ju'fi Al-Bukhari, Al-Ju'fi Al-Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Muhammad. Kakek beliau yang bernama Yaman bin Akhnas ini yang telah mengislamkan kakeknya Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bernama Al-Mughirah, ya, yang mengislamkan kakeknya Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Mughirah. Naam. Beliau adalah seorang imam qudwah, dijuluki Al-Hafidh, ya, Abu Ja'far Al-Musnadi, karena ihtimamnya beliau, perhatiannya terhadap sanad, maka beliau dijuluki Al-Musnadi. Qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibni Ajlan, ya, sama, ya, dengan sebelumnya, Ibnu Uyainah adalah Sufyan. Ibnu Ajlan yaitu Muhammad bin Ajlan. Qala an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sa'id yaitu Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la takulanna qabbaha Allah wajhak wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salam ala suratihi. Ya. Rasulullah menyatakan janganlah engkau menyatakan qabbaha Allah wajhak, Allah jelekan wajahnya, atau menjelekan siapa yang mirip dengan wajahmu. Ya. Karena fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dengan modelnya. Ya. Ala kulli hal. Hadis ini sama dengan hadis yang telah lalu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini larangan kita untuk mencaci mencela orang lain dengan menyatakan jelek dia. Ya. Ini adalah jelas daripada hadis ini segi pendalilannya. Kemudian di sini terdapat faedah yang lain, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin untuk menjaga lisannya. Ya, untuk menjaga lisannya. Sebagaimana kita semua tahu dari bahaya lisan. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau menjamin mereka yang bisa menjaga lisan, man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjamin aku, dia bisa menjaga dua antara dua jenggotnya yaitu mulutnya dan juga dua pahanya, atau baina rijlaihi, dua antara dua kakinya itu kemaluannya, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka di sini terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin untuk menjaga lisannya. Kemudian faedah yang kedua yang juga penting dibahas pada hadis ini, yaitu ada pada potongan hadis fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam sesuai dengan modelnya. Ya. Pembahasan di sini terkait dengan dhamir, ya. Dhamir ala suratihi, ha, ya. Dhamir ha pada potongan hadis ini, ini kembali ke Adam atau kembali kepada Allah? Ikhtalafa ahlul ilm. Ulama berbeda pendapat, ya. Bahwasanya dhamir ini ada yang menyatakan kembali kepada Allah. Ada yang menyatakan kembali kepada Adam alaihi assalam. Ya. Ala kulli hal, ya. Dengan makna yang pertama dhamir kembali kepada Allah, yaitu maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu hati-hati kita di dalam memahaminya. Makanya perlu belajar. Ya, perlu belajar. Perlu kita hati-hati sekali sehingga tidak terjerumus pada tasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana maknanya dengan pendapat yang menyatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya As-Sami', ya, Maha mendengar, yang ada padanya sifat As-Sama', Allah mendengar, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang kemudian ada padanya sifat Allah Subhanahu wa taala ini melihat, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Allah Subhanahu wa taala juga marah. Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Begitu juga Adam alaihi salam. Diciptakan Allah dalam keadaan seperti itu. Ya. Adam diciptakan juga punya pendengaran. Adam diciptakan punya mata untuk melihat. Adam diciptakan, artinya ada kesamaan. Ya, namun dilarang bagi kita untuk menyamakan dan menyerupakan Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada, ya, tidak dipermisalkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya, apa yang dimiliki Allah Maha sempurna. Ya, Maha sempurna. Tidak diserupakan dengan satupun dari makhluknya. Ya. Namun ada sifat mustarakah, sifat yang sama, yaitu itu tadi. Allah mendengar, manusia pun mendengar. Begitu juga Adam. Yaitu Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya. Ya, Allah punya pendengaran, Allah punya tangan. Namun kita tidak boleh untuk menyatakan berarti sama. Ya, enggak. Ini tasybih namanya. Tidak ada yang sama antara makhluk dengan Allah. Khusus bagi makhluk yang dimiliki Allah, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya dan kaifiatnya kita pun tidak mengetahui. Ya, pendengarannya seperti apa? Begitu juga mata-matanya seperti apa? Ya. Begitu juga tangannya seperti apa? Kita tidak ada yang tahu. Allah tidak memberitahukan ilmunya kepada kita. Ya. Fa'ala kulli hal. Jadi sehingga kita tidak salah faham, maka yang dimaksud demikian, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, nah ini terdapat pada ta'liq di sini, kita baca insyaallah. Makna yang kedua berkata qala fi ta'liq. Berkata, yaitu Syekh Al-Albani yang dimaksud di dalam catatan kakinya, ya. Berkata, yaitu Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Qala ay ala surati Adam alaihi assalam. Nah, ini yang kedua. Dhamirnya kembali kepada Adam, yaitu dhamir yang terdekat. Kembali kepada Adam, ala surati Adam alaihi salam. Wa qad jaa'a dhalika sarahatan fi haditsin akhar. Li Abi Hurairah radhiyallahu anhu bilafdhin khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 60 dhira'an muttafaqun alaih. Dengan dalil, yaitu al-Imam Al-Albani berdalil, ya, kenapa beliau memilih pendapat ini, dhamir ha dikembalikan kepada Adam, artinya sesuai dengan penciptaan Nabi Adam, ya. Bukan dikembalikan kepada Allah. Nabi Adam ya begitu. Diciptakan modelnya ya begitu. Ya. Dalilnya di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW menyatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan surahnya, sesuai dengan modelnya. Ya. Wa tuluhu sittuna dhira'an. Dan tingginya, artinya setelahnya langsung disyarah, langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tingginya adalah 60 zira. Ya. Tingginya adalah 60 zira. Dan seterusnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. 60 zira, yaitu ukuran zira adalah yang digunakan untuk mengukur. Yang dimana ukuran zira ini zaman dahulu sering digunakan. Wallahu alam di zaman sekarang, ya. Zira ini dari ujung siku sampai ujung jari tengah, ya, dikatakan satu zira, ya. Dengan ukuran yang sama di dalam bahasa India biasa disebut hasta, biasa disebut hasta, satu hasta, demikian. Satu hasta yaitu satu zira. Nah, itu bukan dari bahasa kita, ya, dari bahasa India sebetulnya. Satu hasta ini. Ala kulli hal. Demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi assalam. Dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Adam secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sayati bi raqam, ya, artinya hadis ini akan datang pada nomor sekian. Qala fa idza syatama al-muslim akhahu, ya, kemudian beliau Imam Al-Albani rahimahullah memberikan penjelasan, ya, jika seorang muslim mencela, mencaci saudaranya, wa qala lahu qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu dan wajah orang yang mirip denganmu. Shumila syatm Adam aidan. Maka termasuk padanya mencaci dan mencela Adam juga, ya. Termasuk pada ucapan tersebut dia mencela Adam. Fa inna wajhal mashtum yushbih wajhu Adam. Karena wajah yang dicela itu mirip dengan wajah Adam alaihissalam. Wallah khalaqa Adam ala hadhihi surah allati nushahiduha fi dhurriyatihi. Karena Allah menciptakan Adam alaihissalam sesuai dengan model yang seperti ini, yang kita saksikan sekarang pada anak keturunannya, yaitu kita manusia, ya, disebut Bani Adam. Kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan hai'ah, bentuk dan modelnya Nabi Adam alaihi assalam. Ya, ada hidungnya, ada matanya, ya, ada rambutnya. Demikian ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sebagaimana kita. Illa annal farq anna Adama khalaqahu Allah biyadihi wa lam yamur bil adwar wal atwar allati yamur biha banuhu. Bedanya ya, bedanya antara Nabi Adam dengan makhluk ciptaan Allah dari anak keturunannya, Allah menciptakan secara langsung Adam dengan tangannya. Ya, Allah menciptakan secara langsung dengan tangannya dari tanah. Ya, diciptakan dari tanah oleh Allah, dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian terciptalah Adam alaihi assalam. Adapun banu, anak keturunannya, ya, melewati adwar wal atwar, yaitu melewati sekian proses, ya. Manusia awal mulanya, ya, dibentuk dari sebuah setetes cairan, ya, yang kemudian berubah, ya, sebagaimana sebentar lagi pada ayat yang disampaikan oleh Syekh akan kita baca insyaallah. Allati yamurru biha banuhu wa innama khalaqahu min turabin, yang di mana Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Qala ta'ala, sebagaimana apa yang Allah firmankan. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami telah menciptakan manusia dari sulalatin min tin, yaitu sulalah min tin, maknanya yaitu diambil dari berbagai macam jenis tanah, disatukan maka diciptakan Adam alaihi assalam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kata Allah kami pun menjadikannya, itu Adam alaihi salam, atau penciptaan manusia, ya, setelahnya, yaitu setelah Adam. Thumma ja'alnahu nutfatan, kami jadikan nutfah, yaitu setetes mani, fi qararin makin, yang menetap di rahim seorang wanita, ya. Kemudian thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami ciptakan dari setetes air tadi menjadi 'alaqah, ya, menjadi 'alaqah, yaitu tetesan darah, berubah dari air menjadi darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian kami pun menciptakan dari 'alaqah, dari darah tersebut dirubah oleh Allah, diciptakan mudghah, yaitu sepotong daging, ya, sepotong daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, maka kemudian kami pun menciptakan dari daging tersebut 'idhaman, ya, di sana ada tulang-tulangnya. Fa kasawnal 'idhama lahma, kemudian kami pun kata Allah menutupi, memakaikan pakaian pada tulang tersebut dengan apa? Dengan daging-daging tadi. Ya. Fa kausawnal 'idhama lahma, thumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian setelah itu kami pun ciptakan setelahnya ciptaan yang lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikianlah perjalanan manusia dari setetes air, ya. Kemudian berubah, diciptakan lagi dari jadi daging sampai jadi manusia, ditiupkan ruh kepadanya dan keluarlah ke bumi ini, tercipta makhluk yang lain, ya. Tercipta makhluk yang lain. Kemudian di dunia mereka berjalan, mereka tumbuh, hidup, ya. Yang baik jadi orang yang baik, yang jelek jadi orang yang jelek, sampai mereka akan melewati masa-masa kematian, lewat ke alam kuburnya, ya, alam barzakh. Yang kemudian mereka pun akan mendapati pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fin nihaya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Pada akhirnya manusia ini imma ini lari ke neraka, ini ke surga, tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Demikian perjalanan hidup manusia. Jadi tujuan akhir kita, ya, orang yang beriman adalah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal, naam, intinya pada hadis ini, ya, pada dua hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil terkait dengan larangan untuk kita mencaci mencela orang lain dengan wajah yang jelek, ya, dengan wajah yang jelek. Subhanallah, demikian sempurna agama kita, ya. Niscaya jika orang-orang kafir itu tahu bagaimana hakikat daripada Islam, maka mereka pun akan memasuki agama ini dengan berbondong-bondong, ya. Islam adalah agama yang rahmah, sampai mencela kamu jelek, ya, kamu begini, kamu begitu, ya, tidak boleh di dalam Islam. Selanjutnya qala babun liyajtanib alwajha fi dharb. Bab selanjutnya, yaitu kita telah keluar dari bab sebelumnya, yaitu kita masuk bab hendaklah seseorang menghindari wajah ketika memukul, ya. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang larangan, ya, larangan seseorang untuk memukul wajah, ya, untuk memukul wajah. Kemudian beliau memasukkan beberapa hadis, masukkan beberapa hadis. Yang kemudian di antara hikmah, ya, di antara hikmah daripada larangan seseorang untuk memukul wajah, kita disuruh untuk menghindari wajah, karena wajah ini subhanallah sangat sensitif, ya, sangat sensitif dan sangat lembut sekali, dan ada pada wajah ini sekian daripada yang bermanfaat. Ada mulut yang bisa berbicara, kemudian ada hidung yang biasa kita gunakan untuk menghirup udara segar. Kemudian ada pada wajah ini mata, ya, kedua mata yang biasa kita pakai untuk melihat. Artinya ketika mata wajah tersebut dipukul, ya, wajah tersebut dipukul, mungkin saja akan mengenai salah satu dari ciptaan Allah yang bermanfaat tadi untuk manusia. Mata mungkin bisa matanya luka, ya, dan akan sangat berbahaya, ya, akan sangat berbahaya. Begitu juga hidung. Hidung biasa kita gunakan untuk menghirup udara segar. Ketika dipukul mungkin hidungnya akan bermasalah, ya. Maka Islam pun melarang kita untuk memukul wajah. Ini sudah masuk waktu azan. Nah, tiga lima, tiga enam, tiga enam adanya. Sekarang 35. Baik, mungkin khalas, ya, kita tinggalkan, insyaallah, pembahasan ini, pembacaan hadis ini pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Masih ada dua hadis yang akan kita baca, biiznillah. Sabar dulu, ya. Sampai pertemuan yang akan datang mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.